Bersama Abqa Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-18 dengan judul Ibnu Umar yang rendah hati. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita dengarkan baik-baik ya. Insyaallah kali ini akan kita dengarkan kisah yang sangat menarik sekali. Jangan ramai dan jangan ribut. Suatu hari ada pertemuan, yakni pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Ya, ketika itu ada suatu pertemuan yang sangat agung sekali sebagaimana seperti biasanya. Ketika dalam pertemuan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang suatu perkara. Beliau mengatakan, "Beritahu kepadaku pohon apa yang serupa dengan perumpamaan seorang muslim, yaitu pohon yang setiap waktu memberikan buahnya dengan izin Rabbnya dan tidak rontok daun." Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pertanyaan tadi, maka mereka pun terdiam. Ya, maka Ibnu Umar ketika itu hadir di majelis tersebut, ya, bergumam pada dirinya sendiri. Ia menebak bahwa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pohon kurma. Akan tetapi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma enggan untuk mengatakannya. Karena apa? Karena di tempat itu ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena mereka berdua tidak menjawab. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. Maka tepat sekali seperti apa yang sedang dipikirkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian tatkala Ibnu Umar telah keluar bersama ayahnya, maka ia pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pikiranku tadi menebak pohon kurma." Jadi Ibnu Umar telah mengatakan kepada siapa? Ayahnya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu lantas bertanya kepada anaknya, "Apa yang menghalangimu untuk mengatakan jawaban itu tadi? Sungguh, jika kamu menjawabnya tentu akan lebih aku sukai daripada kamu diam saja." Anak-anakku sekalian rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kemudian menjawab, "Tidak ada yang menghalangiku kecuali karena aku melihat engkau dan Abu Bakar tidak menjawabnya, maka aku pun merasa enggan untuk mengatakannya." Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi ya peristiwa yang dialami oleh seorang anak yang masih sangat muda ya, masih kecil ya, ikut bermajelis. Tapi subhanallah ya, anak kecil tadi yang tidak lain adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ternyata anak ini sangat cerdas sekali ya, sebenarnya bisa menebak karena sangat enggan. Karena apa? Karena di sana ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sumber hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nomor 5129 secara ringkas, dan Al-Imam Muslim nomor 2811.